إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Miyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa berjual beli adalah hal yang dihalalkan berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula dari ijma' al-ulama yang sepakat tentang diperbolehkannya jual beli secara umum. Dan juga berdasarkan an-nazar as-sahih, pandangan yang sahih dalam hal ini, di mana manusia mereka hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memerlukan barang, ada yang memerlukan uang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli yang menjadi sarana untuk tukar menukar dalam kehidupan mereka. Kemudian sebelum kita memasuki arkanul bay', rukun dalam jual beli, maka ada tiga sifat yang harus diperhatikan dari sifat-sifat jual beli tersebut. Yang pertama, dalam jual beli, yakni dalam berdagang, tidak ada jaminan bahwa modal itu terus bertahan. Tidak ada jaminan modal bertahan. Akan tetapi ada kemungkinan modal tersebut tetap bertahan, bahkan bertambah, yakni mendapatkan keuntungan, mendapat laba. Dan terkadang pula sebaliknya, tidak meraih keuntungan, bahkan modal berkurang, dan bisa saja modal itu habis. Ini resiko dalam jual beli. Oleh karena itu, kalau ada seorang melakukan kerjasama dengan pemilik modal untuk mudharabah, dia yang menjalankan modal tersebut, maka tidak diperbolehkan si pemilik modal ini mengatakan, ya saya akan berikan modalnya kepadamu dengan jaminan modal enggak boleh hilang. Apabila terjadi kerugian, modal saya harus tetap, tidak boleh berkurang. Makanya tidak diperbolehkan. Bahkan terdapat unsur riba padanya. Modalnya enggak boleh kurang, tapi kalau keuntungan mau. Maka ini tidak sejalan dengan hakikat dari al-bay', jual beli tersebut. Syarat yang kedua atau sifat yang kedua, alla yudman ar-ribh. tidak ada jaminan seorang meraih keuntungan. Tidak ada jaminan. Bisa untung, bisa pula rugi. Bisa untung, bisa pula rugi. Kalau ada misalnya seorang ingin menjalankan yakni dalam bentuk berdagang atau apa saja dengan memutar modal milik seseorang, lalu dia mengatakan bahwa yang jelas kamu dalam sebulan harus dapat keuntungan. Harus dapat keuntungan. Maka ini tidak benar. Ini juga terdapat unsur riba padanya. Ya. Atau ditentukan keuntungan tersebut dari si pemilik modal. Kamu dalam sini saya jalankan uangmu, saya putar uangmu untuk saya berdagang, kamu mendapatkan jaminan dalam sebulan 1 juta rupiah misalnya. Jaminan 1 juta rupiah. Maka ini tidak benar. Tidak diperbolehkan ada jaminan keuntungan, dan tidak diperbolehkan keuntungan tersebut bimiqdarin muayyan. Ada kadar yang sudah ditentukan. Saya jalankan modalmu dan kamu mendapatkan setiap bulan 1 juta rupiah misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan dan bukan jual beli. Terdapat unsur riba padanya. Dan hal ini penting untuk dipahami. Karena sering kali terjadi. Termasuk dalam hal ini misalnya ketika seorang menabung hartanya pada sebagian bank untuk dikelola dengan perjanjian bahwa dalam sebulan dia akan mendapatkan laba, karena mereka juga mengistilahkan mudharabah. Sebulan si penabung ini akan mendapatkan bagian dari keuntungan sekian. Padahal yang namanya bisnis, baik itu mudharabah atau yang semisalnya, bisa saja untung, bisa pula rugi. Nah, ini berbeda keadaannya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah apabila seseorang misalnya mengetahui kondisi pasar bahwa apabila mereka berjualan kain misalnya, atau berjualan sembako atau yang semisalnya, berjualan di pasar ini menguntungkan, jelas menguntungkan. Dia bisa membaca pasaran tersebut. Maka apabila dalam keadaan demikian, terus dia mengatakan kepada si pemilik modal bahwa berikan kepadaku modalmu, saya akan berdagang di daerah ini. Insyaallah biasanya mendapatkan keuntungan. Rata-rata orang berdagang tempat ini mendapatkan keuntungan laba dalam sebulan sekian. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa ini demikian. Ya, dalam artian dia bisa membaca pasar. Dia bisa memutar harta tersebut dengan baik, apa yang harus dijual, apa yang harus didagangkan atau yang semisalnya. Lalu memberi harapan. Jadi bukan sesuatu yang ditetapkan dalam akad. Memberi harapan, insyaallah biasanya kalau berjualan di pasar ini atau di daerah ini rata-rata keuntungan sekian. Itu yang antum dapatkan, kita bagi menjadi dua misalnya, 50-50 atau tergantung kesepakatan. Ini dibolehkan. Tapi kalau menetapkan di dalam akad bahwa si pemilik modal dalam sebulan dia harus mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta atau sebesar 500 ribu, maka ini tidak diperbolehkan bukan jual beli. Karena sekali lagi bahwa yang namanya jual beli adalah perdagangan yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan keuntungan, bisa pula tidak. Bisa untung, bisa pula rugi. Itu namanya bai'. Kapan ditetapkan bahwa modalnya enggak boleh hilang atau dapat keuntungan, atau dalam sebulan dia meraih keuntungan sekian, sudah ditetapkan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau misalnya rugi, rugi, kasihan yang menjalankan. Kata pemilik modal, modal saya harus kembali. Ya enggak bisa. Nah, sehingga kerugian itu ditanggung murni oleh yang menjalankan. Tidak bisa demikian. Antum sebagai pemilik modal, antum mengamanahkan kepada orang tersebut, antum percaya kepadanya. Nah, maka selama tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan tindakan kecurangan dan dia berusaha untuk menjalankan semampu yang diketahui tentang cara mengelola sebuah harta, mengelola uang tersebut, maka ketika seorang mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika mendapatkan kerugian, sama-sama harus menanggung kerugian. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tiga hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam jual beli tidak boleh ada jaminan modal itu tetap. Yang kedua, tidak boleh ada jaminan harus mendapatkan keuntungan. Dan tidak boleh ada jaminan keuntungan itu sudah ditetapkan kadarnya. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai syarat atau dijadikan sebagai sesuatu yang ditetapkan dalam akad. Namun kalau kemudian ada perhitungan, kemungkinan, ya, karena dia pandai melihat pasar, dia pandai berdagang, maka kemungkinan dapatkan laba sekian dan sekian, dan demikian tidak mengapa, insyaAllah ta'ala. Sampai di sini, wa akhiru da'wana, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa tafadhalu.